Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah, minanir khair. Halaman 33. Menyapu sepatu. Yang dimaksud sepatu di sini adalah sepatu yang tidak ada tapaknya. Bukan kaos kaki. Bentuknya macam kaos kaki tapi dari kulit. Khuf namanya bahasa Arab. Khuf. Tulis di situ. Khuf. Khuf. Khuf. Masul khuffain. Baca. Menyapu sepatu. Orang yang terus-menerus memakai sepatu, apabila ia berwudu, boleh menyapu atau mengusap bagian atas kedua sepatunya saja dengan air. Hal itu sebagai pengganti pembasuh kaki dengan syarat-syarat yang akan diterangkan. Jadi kalau dia berwudu, tetap macam wudu kita semalam. Basuh muka, habis muka, tangan, habis tangan, kepala, habis kepala, telinga, habis telinga, kaki. Nah, pas kaki, kulit, terbuat dari kulit ya, tidak dibuka, dibasahi tangan, diusap bagian atasnya. Cara ngusapnya gini, basahi tangan, diusap. Pernah Ustaz buat, ya, musim dingin, menggigil, kalau disiram air ke kaki, kedinginan. Maka sepatunya tak usah dibuka, diusap aja gini. Namanya mengusap sepatu. Terus? Waktunya ialah sehari semalam bagi orang yang tetap di dalam negeri. Sehari semalam. Jadi kalau subuh tadi, bisa sampai menjelang subuh besok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Pas subuhnya mesti siram lagi kakinya. Pas sholat subuh kaki siram. Setelah kering, pakai itu khub itu. Nanti pas zuhur, tapi dengan syarat dari subuh sampai zuhur jangan dibuka-buka, gak boleh buka. Kalau ke toilet pakai aja, dia kulit. Nanti pas sholat zuhur, diusap gitu. Sehari semalam bagi orang yang tetap di dalam negeri. Terus? Dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Kalau musafir ke Medan, jarak qasar sholat 89. Terus itu musafir 89 km. Musafir dalam kurung 89 km. Boleh dia tak buka-buka sebanyak selama 3 hari 3 malam. Terus? Dalam perjalanan, masa tersebut terhitung dari ketika berhadas batal wudhu sesudah memakai sepatu. Waktu pertama pakai sepatu itu dalam keadaan berwudu. Wudu biasa kakinya disiram, habis itu pakai sepatu itu. Wudu berikutnya itu tidak lagi sepatunya dibuka, tapi diusap, disapu. Disapu, diusap. Gimana caranya sudah saya tunjukkan tadi. Terus. Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah, aku melihat Rasulullah mengusap sepatu. Dari Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan 3 hari 3 malam bagi musafir, bagi mukim sehari semalam. Terus halaman 34, tidak boleh menyapu salah satu kaki dan membasuh yang lain, sebab ada kaidah yang mengatakan apabila agama menyuruh memilih antara dua perkara, tidak boleh mengadakan cara yang ketiga. Kalau mau siram, siram. Kalau mau sapu, sapu. Jangan sebelah kanan disiram, sebelah kiri disapu. Pilih. Aku tak tahan kedinginan. Musim dingin di Maroko 0 derajat. Menggigil. Kaki ini kalau kena air rasa beku. Maka paling enak pakai sepatu kulit yang tak bertapak tadi. Macam kaos kaki itu dia. Pakai di dalam rumah, dibawa tidur, tak dibuka-buka sehari semalam. Syarat-syarat menyapu sepatu. Satu, kedua, sepatu tidak hendaklah dipakai sesudah suci secara sempurna. Sesudah suci, maksudnya sesudah berwudu. Berwudu dulu, sudah wudu baru pakai. Terus? Dalilnya ialah hadis tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Terus? Dua, kedua sepatu itu hendaklah sepatu panjang, yaitu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai ke mata kaki. Sepatunya itu tak bisa kalau hanya sampai kemari, tak bisa. Dia dari mulai ujung ini sampai ke mata kaki. Tiga. Syaratnya panjang dari ujung kaki sampai mata kaki. Ketiga. Kedua sepatu itu kuat, bisa dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Terbuat dari benda yang suci, dari kulit kambing. Kulit babi tak bisa. Kulit anjing tak bisa. Terus. Yang membatalkan menyapu sepatu. Satu, apabila keduanya atau salah satu di antaranya terbuka, baik dibuka dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dia pakai resleting. Terbuka resletingnya atau koyak tapaknya. Batal. Mesti disiram. Dua. Habis masa yang ditentukan. Habis masa yang ditentukan. Kalau mukim berapa hari? Berapa hari? Sehari semalam. Kalau musafir? Tiga hari. Tiga? Hari. Terus? Sehari semalam bagi orang tetap, tiga hari, tiga malam bagi orang musafir. Tiga, apabila ia berhadas besar yang mewajibkan mandi. Kalau dia berhadas besar, tak bisa kakinya tuh di... Kau mau mandi wajib? Iya. Kaki tak kau buka sepatu? Nah, mesti buka semua. Kalau dia berhadas besar, mesti mandi basah semua. Tak boleh kaki tuh diusap saja.